Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih tersisa barakallahu fikum, pembahasan kemarin adalah beberapa faidah-faidah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil pelajaran dari dua hadis yang sudah kita baca. Nah, faedah yang pertama yang jelas berkaitan dengan bab, yaitu barakallahu fikum, masyru'iyatu intisar min zulmil zalim. Masyru'iyatu intisarin min zulmiz zalim. Adanya syariat membela diri dari kezaliman orang yang berbuat zalim. Barakallahu fikum. Tayyib. Faedah yang lain, yang bisa kita petik dari hadis ini, sebagian besar berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Tidak apa-apa ya, walaupun antum masih bujangan dan bujangah. Nah, laki-laki bujangan ya kan, perempuan bujangah. Nah, untuk belajar. Nah, ya, ala ilmu qoblal qawli wal amal. Barakallahu fikum. Terlebih khusus dalam bingkai rumah tangga poligami. Ya. Sa'adud. Nah, di sini terdapat beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik, baik sebagai suami ataupun istri. Barakallahu fikum. Nah, faedah yang pertama adalah anna maila ar-rajuli, anna maila ar-rajuli ila ba'di nisa'ihi duna ba'din ma'fuun anhu. Anna maila ar-rajuli ila ba'di nisa'ihi duna ba'din ma'fuun anhu. Ma lam yakun zulman. Nah, tayyib. Faedah yang bisa diambil adalah bahwa kecondongan seorang suami, kecenderungan seorang suami pada sebagian istri-istrinya dan tidak pada sebagian yang lain, adalah perkara yang dimaafkan dalam syariat ini. Selama tidak ada unsur kezaliman padanya. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Dan ini diikrarkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 129. Allah mengatakan, Lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Allah mengatakan, Lan tastati'u. Kalian tidak akan mampu. An ta'dilu bainan nisa. Untuk bersikap sama. Untuk bersikap adil. Di antara istri-istri kalian. Walau harastum. Walaupun kalian sudah bersemangat berusaha. Untuk bisa bersikap adil. Barakallahu fikum. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh para mufassirin terkait dengan muyulatul qalbi fil mahabbah. Yang dimaksudkan adalah kecondongan hati. Kecenderungan hati dalam hal rasa cinta dan sayang. Nah, barakallahu fikum. Itu adalah suatu perkara yang sulit. Ya, bahkan Quran mengatakan tidak mungkin, tidak akan mampu kalian untuk bisa sama rata dalam hal kecondongan hati atau kecenderungan hati pada istri-istri kalian. Nah, artinya dalam hal cinta dan kasih sayang, seorang suami pasti ada kecenderungan, ya, ada berat sebelah. Barakallahu fikum. Nah, kadang dia lebih mencintai istri tua, kadang ada yang lebih cinta ke istri muda. Barakallahu fikum. Tayyib. Kadang sebab-sebabnya nampak, kadang sebab-sebabnya tak nampak. Ya, sebab yang nampak, yang biasa dan kasat mata adalah dari sisi paras, ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Istri yang lebih cantik biasanya lebih dicintai, lebih disayangi oleh suami. Barakallahu fikum. Nah. Tetapi barakallahu fikum, hal itu bukan merupakan patokan harga mati. Ya, karena sekali lagi, yang namanya cinta dan rasa, ya, barakallahu fikum, itu tidak selalu terpaku pada bentuk dan rupa. Nah, karena cinta dan rasa itu barakallahu fikum adalah sesuatu yang ada di dalam hati dan itu yang mengaturnya, yang memiliki wewenangnya adalah Sang Khalik. Nah, cukup banyak kasus atau kejadian barakallahu fikum, seorang suami, ya, mencintai istri yang lebih tua. Nah, barakallahu fikum, dibandingkan istri yang muda. Bukan karena parasnya, tapi karena akhlaknya. Tapi karena barakallahu fikum perilakunya. Nah, suami lebih condong dengan istri yang lebih tua. Nah, jadi intinya barakallahu fikum, kecondongan hati, ya, rasa cinta dan kasih sayang itu di luar kendali dari manusia itu sendiri. Ya, nah, terkadang asbabnya jelas, terkadang tidak jelas. Ya, kadang ada yang seperti itu. Ketika dia ditanya, kenapa kamu lebih sayang kepada fulanah tidak kepada si Alanah? Enggak tahu jawabannya. Ya, aku suka sama dia saja. Kenapa sebabnya? Cantik, semuanya cantik. Soleha, semuanya soleha. Perilakunya semuanya baik. Kenapa kamu pilih dia? Enggak tahu, pokoknya senang aja. Nah, barakallahu fikum, ya. Intinya yang namanya muyulatul qalb, barakallahu fikum, itu di luar kendali dan wewenang seorang insan. Ya, Allah yang menanamkan rasa itu. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kadang orang mau bilang jelek sejelek apapun, tapi kalau dia bilang suka, dia tidak akan bisa membuang rasa itu. Ya, nah, kamu mau nikah dengan perempuan itu? Ya, orang tuanya, keluarganya, semuanya menolak. Barakallahu fikum. Nah, tapi dia sudah terlanjur cintrong. Ya. Nah, orang mau bilang apapun, terserah. Rasa itu sudah menempel ke sana. Paham ya? Nah. Jadi kita tidak bisa mencela seseorang pada kecondongan hati dia. Kok mau ya orang seganteng fulan itu loh, sama si fulana gitu. Barakallahu. Nah, namanya cinta dan ya tayyid, sayang itu di luar kendali dia, barakallahu. Nah, ya. Tayyid. Disebutkan juga dalam hadis dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana Rasulullah yuqassimu baina nisa'ihi. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi jatah beliau terhadap istri-istrinya. Entah itu jatah mabit, bermalam, ya. Nah, kalau istri lebih dari satu, itu harus didiskusikan. Enggak asal seenak hati suami, ya. Nah, hari ini saya pengen di rumah fulanah sebulan, habis itu enggak pernah nongol, tahu-tahu muncul ke rumah istri yang lain. Barakallahu fikum ya, cuman beberapa hari. Enggak bisa. Nah, ya. Dalam hal mabit itu harus dirundingkan, didiskusikan baik-baik. Barakallahu fikum. Nah, mau harian, mingguan, atau bulanan, atau ya per setengah hari. Nah, ya, barakallahu fikum. Dirundingkan. Masing-masing rumah tangga punya kondisi yang berbeda-beda. Begitu juga barakallahu fikum masalah nafkah. Nafkah lahiriah. Ya. Uang bulanan, uang belanja, ya. Mau harian atau bulanan. Nah, dibagi dengan adil. Adil di sini bukan berarti sama rata, tapi juga disesuaikan dengan kondisi, ya, keluarga. Nah, jumlah kepala yang ada di dalamnya gak sama nafkah istri yang anaknya sudah 15 dengan istri yang anaknya baru sah 1, ya. 15 anaknya sudah, barakallahu fikum, ada yang umurnya 20 dan seterusnya, yang baru anak 1 baru umur 3 tahun, ya. Nah, sehingga disesuaikan. Jadi kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu membagi, ya, jatah tersebut kepada istri-istrinya dengan seadil-adilnya. Faya'adilu, ya. Dengan seadil-adilnya. Di situ tidak mengatakan yusawi, ya, dengan sama rata, tidak, tapi fayadil, dengan seadil-adilnya. Summa yaqulu, setelah itu beliau pun berkata, Allahumma hadza fi'li, Allahumma hadza fi'li fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku. Nah, Nabi mengatakan, Allahumma hadza fi'li, ya Allah, ini adalah perbuatanku, usahaku untuk bisa seadil-adilnya terhadap istri-istriku. Fima amlik, ya, sesuai dengan kadar kemampuanku. Fala talumni fima tamliku, dan janganlah engkau mencela aku pada perkara yang engkau miliki kuasa dan wewenangnya. Ini dalil tadi yang disebutkan bahwa, ya, rasa cinta dan kasih sayang itu yang punya kuasa dan wewenang yang di atas, yaitu Allah. Nah, Allah yang ngasih itu. Barakallahu fikum. Nah, wala amliku, dan aku tidak memiliki wewenang dan kuasa padanya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Nah, dari ayat dan hadis tadi, barakallahu fikum, itu sangat jelas, ya, menunjukkan bahwa muyulatul qalbi fil mahabba fil rajul baina nisaihi itu adalah perkara yang apa? Di luar kendali dan wewenang dia. Nah, sehingga ketika dia memiliki kecondongan yang lebih besar pada sebagian istri yang lain, maka dia tidak dicela, dia tidak, barakallahu fikum, dihina. Nah, dimaafkan. Ya. Nah, ini faedah yang penting khususnya bagi para istri. Ya, ketika mereka mengetahui ilmu ini, maka mereka harusnya berhenti untuk, barakallahu fikum, bersikap baper. Ya, terbawa perasaan. Ya. Atifiyahnya dimainkan. Ketika dia tahu bahwasanya kodrat seorang laki-laki itu dia tidak bisa menyamakan rasa cinta dan sayangnya di antara istri-istrinya, maka dia akan lebih lapang dada. Ya. Nah. Dan dia tidak akan, barakallahu fikum, merasa hasad, merasa iri. Kenapa? Karena itu sebenarnya Allah yang kasih. Ya, barakallahu fikum. Nah. Belum tentu karena si fulanah itu, barakallahu fikum, lebih baik atau lebih cantik. Iya. Nah, tapi karena tadi Allah yang kasih itu kepada si fulanah. Nah, sehingga berhenti untuk berpikiran sempit bagi kaum hawa, khususnya yang menjalani kehidupan rumah tangga poligami. Ya, ketika dia tahu suaminya memiliki kecondongan pada sebagian istri-istrinya, harusnya dia bisa lebih berlapang dada. Kenapa? Karena itu di luar kendali dan kuasa sang suami. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Kecuali, barakallahu fikum, kalau di sana ada asbab yang sangat nampak. Ya. Barakallahu fikum. Yang mungkin langsung diutarakan oleh sang suami, barakallahu fikum, dan sang istri merasa asbab itu masih bisa dia perjuangkan, maka dia perjuangkan. Nah, misal, ya, suaminya dengan jujur, kenapa dia memiliki kecenderungan dengan istrinya si A? Nah, dia mengatakan, karena tutur katanya yang santun dan lembut. Ya, nah, paham? Baik, istri yang smart, yang cerdas, yang tahu itu, nggak perlu dia sekak itu suaminya. Oh, berarti aku ngomongnya nggak santun ya? Berarti aku ngomongnya jutek judes. Nah, itu aja udah kelihatan ya kan? Langsung murup gitu. Nah, nggak usah. Istri yang smart tahu. Berarti kurangnya di situ. Nah, ya. Nah, kalau dia barakallahu fikum ingin mendapatkan rasa simpati, kasih dan sayang tadi, ya dia berusaha memperbaiki diri dari kekurangannya. Selama itu memang suatu yang ikhtiari, bisa diusahakan. Dia perbaiki tutur katanya. Nah, ya. Ketika dia berhasil memperbaiki tutur katanya, dilihat apakah itu suatu perkara yang jujur atau bohong. Paham ya? Nah, kalau jujur, suaminya akan seiring dengan bagusnya dia dalam bertutur kata, kecondongannya sudah tidak begitu nampak. Jadi sayangnya itu sama kelihatannya. Berarti dia jujur ngomongnya. Paham ya? Condongnya dia kepada si fulana memang gara-gara tutur katanya. Tapi ketika sang istri si B tadi sudah berusaha untuk bertutur kata yang baik, ya udah bagus sekali udah ngomongnya, barakallahu fikum. Tapi suaminya masih tetap condong dengan yang A, berarti ada faktor X di situ. Ya, yang tidak bisa dia utarakan. Paham ya? Itulah yang disebutkan tadi, kewenang Allah. Nah, dia sudah berusaha tutur katanya bagus, ternyata suaminya masih tetap condong pada yang A. Paham? Nah, berarti apa? Sebenarnya bukan itu. Tapi apa? Faktor X tadi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Al-muhim. Ya. Ini ilmu-ilmu poligami ya. Barakallahu fikum. Nah, baik sebagai suami atau istri. Nah, yang penting belajar dulu. Barakallahu fikum. Belajar dan mensyukuri apa yang ada, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Akan tetapi barakallahu fikum, di antara indahnya syariat Islam, ya, betapa bagusnya syariat Islam, poin yang satu ini itu tidak dibiarkan liar di dalam Islam. Yang namanya rasa cinta itu sesuatu yang di luar kendali suami, tidak dibiarkan liar begitu saja. Kenapa? Karena kalau dibiarkan liar seperti itu, ya, tidak ada ketentuan, maka akan mengakibatkan tindakan kesemena-menaan dan kezaliman. Ya, aku kan lebih sayang yang ini, jadi terserah dong, jangan dimarahin kalau aku mau ngasih dia mobil lebih banyak dari kalian, mau ngasih dia uang lebih banyak dari kalian. Aku kan lebih sayang dengan dia, itu dimaafkan oleh syariat. Tidak. Paham ya? Makanya di dalam ayat tadi setelah Allah menyebutkan la tastati'u an ta'dilu bainan nisa' walau harastum. Selanjutnya apa kata Allah? Fala tamilu kullal mail. Tapi ingat kalian jangan terlalu cenderung dan condong kepada seorang istri. Ya. Akibatnya apa? Menelantarkan istri yang lain. Kalian gantung dia. Enggak jelas statusnya. Dicerai ya tidak. Dikasih nafkah ya tidak. Dikunjungi ya tidak. Nah, tapi statusnya seperti itu. Ya, gara-gara dia lebih cenderung dengan istri yang A, barakallahu fikum, akhirnya yang B apa? Dia telantarkan. Dia gantung statusnya. Enggak boleh. Mafhum ya? Nah, barakallahu fikum. Dalam hadis Nabi SAW juga mengingatkan untuk tipe-tipe suami yang seperti ini. Mangkana lahu imra'atan famala ila ahadihima ja'a yaumal qiyamah Tayyib. Wa ba'dhi syaqqaihi ma'ilun. Nah. Barang siapa yang memiliki dua istri, tapi dia lebih cenderung dengan sebagiannya, ya, cenderung sini yang berlebihan, sampai pada tingkatan masalah nafkah, masalah mabit, ya, ya, dia tidak adil, nah, maka orang tersebut akan datang pada hari kiamat dalam kondisi apa? Naam, tubuhnya itu miring ke sebagian sisi. Jadi dia enggak bisa berjalan tegak. Ya, jalannya miring-miring begini. Barakallahu fikum. Nah. Paham ya? Itu di akhirat. Jangan antum lihat itu dihukumi di dunia. Ada bapak-bapak lihat jalannya miring. Wah, bapak ini enggak adil sama istrinya ini ya. Jalannya miring-miring gini ya. Berat sebelah. Lah. Ya, itu hukum di akhirat. Barakallahu fikum ya. Bukan di dunia. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi Islam agama yang barakallahu fikum sangat-sangat indah, ya, sangat-sangat mulia. Islam tahu mana sisi-sisi yang menjadi fitrah umat manusia yang itu tidak bisa dikebiri. Tidak seperti agama-agama yang lain, ya. Seolah-olah pengennya itu fokus akhirat tapi mengkebiri hal-hal yang bersifat fitrah. Akhirnya kelihatan di luar tapi di belakang hancur. Nah, seperti barakallahu fikum sistem kerahiban, ya kan? Dalam ajaran entah Nasrani atau Buddha atau yang semisal dengannya. Nah, orang itu kalau sudah menjadi rahib, pendeta, enggak boleh kawin. Ya kan? Begitu juga yang perempuan, biarawati, enggak boleh menikah. Nah, itu kan mengkibiri barakallahu fikum fitrah manusia. Ya, mereka itu diciptakan punya syahwat yang harus mereka salurkan pada tempat yang halal. Tapi itu dilarang. Nah, jadi di luar saja kelihatan mereka tidak menikah, mereka tidak kawin, tapi di belakang mereka bermain. Mafhum? Itu sudah merupakan perkara yang barakallahu fikum ya, sudah bukan menjadi rahasia lagi. Banyak bayi-bayi yang digugurkan itu dikuburkan di tempat rahasia di sebuah gereja. Bayi haram. Ya, pasturnya main dengan biarawati, barakallahu fikum na'am. Di luar memang enggak menikah, tapi di balik itu mereka berzina. Apa fungsinya pengekangan seperti itu? Kalau justru barakallahu fikum memperburuk kondisi. Beda dengan Islam. Paham ya? Nah, maka Nabi ketika ada orang yang mendatangi rumah beliau dan mengatakan tidak akan menikah selama-lamanya, dibantah oleh beliau. Tidak benar yang seperti itu. Tidak ada sistem kerahiban dalam Islam. Saya menikah, bahkan menikahi 9 orang wanita. Barakallahu fikum. Nah, ya. Begitu juga dalam masalah ini. Memang dalam masalah cinta, kasih sayang, itu di luar kendali. Tapi bukan berarti dengan itu seorang suami bisa seenaknya. Ya. Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah nafkah, mabit, kebutuhan pokok, sandang, papan, dan pangan keluarganya. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini keadilan dan keindahan agama Islam. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis, annal ghirah minal umur, annal ghirata minal umur allati jubilat alaiha al mar'ah. Annal ghira minal umur allati jubilat alaiha al-mar'ah. Wala tulamu alaiha. Wala tulamu alaiha illa idha. illa idza anzalatil ghirah, atau illa idza anzalat al ghirata fi ghairi manziliha. Fayukrah minha. Baik, faedah yang kedua, bahwa kecemburuan, al-ghirah itu kecemburuan, minal umur allati jubilat alaihal mar'ah. Bahwa kecemburuan itu adalah termasuk perkara-perkara yang menjadi pembawaan kaum wanita. Ya. Nah, karakter bawaan dari kaum Hawa itu pencemburu. Fala tulamu 'alaiha, sehingga tidaklah dicela ketika ada wanita-wanita yang memiliki rasa cemburu. Barakallahu fikum. Nah, wajar ya, sesuatu yang sangat manusiawi dan harus seperti itu memang. Kalau suami kalau istri itu benar-benar cinta dan sayang pada suaminya, pasti dia akan cemburu. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Illa idza anzalat al-ghirah fi ghairi manziliha. Kecuali kalau sang wanita menempatkan kecemburuannya tadi tidak pada tempatnya. Ya, maka dibenci, tidak diperbolehkan. Ya, barakallahu fikum. Nah. Seperti di antara istri-istri Nabi barakallahu fikum, kecemburuan itu terjadi. Ya. Nah, terbukti pada hadis yang kemarin kita baca. Bahkan Aisyah sendiri pun barakallahu fikum, yang ya, beliau sebenarnya ada di atas angin dari istri-istri yang lain, juga tidak luput dari yang namanya rasa cemburu. Barakallahu fikum. Nah. Beberapa kejadian barakallahu fikum Aisyah ya, cemburu dan sampai lepas dari barakallahu fikum kontrolnya. Nah, di antara riwayat yang disebutkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dalam barakallahu fikum Ishratun Nisa, pada hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahnya Aisyah, memang jatahnya Aisyah. Dan biasa kalau sudah di rumahnya Aisyah itu banyak tamu. Ya. Nah, macam-macam. Ada yang bawa hadiah, ada yang berkunjung. Nah. Jadi Rasul sedang ngobrol dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Nah, ternyata dalam kondisi seperti itu ada seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan apa? Makanan. Ya. Nah, tahu di rumah ya suaminya, di istri yang sana ada banyak tamu. Dikirimlah makanan. Nah, itu membuat Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Cek, langsung ya kan. Tersinggung dia. Ya, apa dikira aku gak bisa masak apa? Apa makanan di rumah ini kurang apa? Sehingga dia harus ngirim dari sana. Tersinggung. Wah, ya. Ketika makanan tadi hendak diserahkan, itu langsung ditampel piringnya. Pah! Cempang, ya. Nah. Pecah, barakallahu fikum. Sahabat yang lain pada tegang semuanya. Waduh, ribut ini, ya kan? Nah. Tapi Nabi, ya, nah, seorang suami yang barakallahu fikum bijak, ya, itu perlu kita pelajari ya. Nah, tahu cara mengambil tindakan dan posisi, khususnya dalam rumah tangga poligami. Tamu-tamu ini sudah pada tegang semua nih. Waduh, Yohana ini gak enak ini, lagi ribut ini. Nabi pun berusaha mencairkan suasana. Ya, beliau mengatakan, "Tayyib, sudah tenang-tenang, tidak apa-apa. Gharat ummukum." Biasa, ibu kalian lagi cemburu ya. Anak-anak harap tenang ya, tidak usah khawatir ya. Umiknya lagi cemburu ini. Nah, para sahabat sudah senyum-senyum. Tadi sudah tegang ya kan? Sudah senyum-senyum, sudah cair ya. Nah, Aisyah juga sudah mulai menurun tensinya. Khusus ke belakang, piringnya yang pecah tadi ya kan? Putih sama Rasulullah. Nah, makanannya diambil. Terus masukkan ya, tempat penampungan kasih ke Aisyah. Ya, nah ganti loh Aisyah. Ya. Ini piringnya Ummu Fulana. Ya sudah. Aisyah menyadari itu memang suatu yang salah. Barakallahu fikum, ya, diganti piringnya. Nah, itu suami yang ya, barakallahu fikum. Baik. Itu sampai kelepasan. Nah, Rasul barakallahu fikum tahu ya, walaupun beliau sayang dan cinta kepada Aisyah, tapi dalam kondisi yang seperti ini Aisyah tidak tepat tindakan kecemburuannya. Nah, maka sama Rasul apa? Dinasehati, diingatkan. Kan? Jangan sampai berlebihan seperti itu. Ya, piring yang dipecahkan diganti. Enggak didiamkan sama Rasul. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu kalau dibiarin, piring satu aja, paling istri yang sana memaklumi. Sana juga nanti panas juga di sana, ya. Barakallahu fikum. Nah, jadi sama Rasul yang ini dingin, yang sana juga dingin, ya. Jadi kalau poligami itu harus punya pendingin dobel-dobel, barakallahu fikum. Nah, kalau enggak punya pendingin yang dobel-dobel, nah antum jadinya bawaannya emosi juga ya. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim. Ya. Cemburu itu wajar, tapi kalau sudah menyakiti ya, sudah ada unsur barakallahu fikum merendahkan, itu ditegur. Nah, ketika Rasul mendengar Aisyah mengatakan tentang Sofiyah, ya. Nah, kadang Sofiyah juga dicemburuin sama Aisyah. Yakfika ya Rasulullah Sofiyah hakadha. Cukuplah bagi engkau wahai Rasulullah Sofiyah itu seperti ini. Maksudnya apa? Ay qasirah. Ya, postur tubuhnya kecil, pendek. Maka Rasul menegur Aisyah, walaupun sayang, ini salah ini ngomongnya. Ya, Aisyah, kamu sudah berbicara wa qatakallamti bi kalimatin. Ya, kamu telah mengucapkan sebuah kata-kata yang seandainya kalimatmu itu dicampurkan dalam samudra, samudranya bakal rusak gara-gara omonganmu. Jadi apa? Rusak. Ya, bau bangkai. Nah, diingatkan Aisyah. Aisyah salah. Walaupun sayang, kalau salah enggak dibela. Ya kan? Sebagaimana Rasul sayang dengan Fatimah, kalau maling dipotong tangannya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sikap itu barakallahu fikum ya kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Nah, sehingga beliau sangat disegani barakallahu fikum oleh ya siapapun. Faedah berikutnya, haibatur rajul fi baitihi ma'arifkihi alaihim. Nah, baik. Faedah berikutnya yang bisa kita petik adalah hendaknya seorang suami itu memiliki haibah, kewibawaan ya, di dalam rumah tangganya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, Tetapi hal itu juga diiringi dengan kelembutan dan perhatiannya terhadap keluarga. Ya. Wibawa boleh dijaga, tapi bukan berarti dia harus kaku, dia harus serem, dia harus jaim, dia harus jaga jarak. Ya, barakallahu fikum. Kenapa? Karena kalau saya main-main sama anak-anak saya, ya, senyum-senyum sama mereka, nanti wibawa saya hilang. Salah itu. Ya. Nah, Nabi SAW pernah mendapatkan satu kejadian. Aqra ibn Habis, seorang Arabi. Nabi SAW itu pernah menciumi cucunya, Hasan apa Husain, diciumi sama Nabi. Aqra ibn Habis melihat itu, barakallahu fikum, risih dia. Ya. Nah, Rasulullah, ngapain dicium anak-anak gitu? Ya. Saya lho punya 10 anak, enggak ada satupun yang pernah saya cium. Ya. Nah, apa itu? Menjaga wibawa, ya. Anak-anak kalau digituin nanti malah enggak hormat sama orang tua. Maka Rasul meluruskan pemahaman dia. Nah, man la yarham la yurham. Nah, enggak benar pemahaman seperti itu. Orang yang tidak bisa menyayangi, ya, menampakkan kasih sayangnya kepada anak dan istrinya, maka dia tidak akan disayang. Enggak benar kalau cara menampakkan kewibawaan itu dengan apa? Dengan cara seperti itu. Ya, tidak bercengkrama, tidak bergurau dengan mereka, tidak berbicara. Pokoknya pulang kerja, diam. Anak-anak, gimana kabar kalian? Sehat? Sehat, Abi. Ya, bagus. Belajar yang rajin. Abi, istirahat dulu ya. Ya, nah. Kayak formal gitu ya, kayak sekolahan, barakallahu fikum. Nah, dia mengkondisikan rumah tangganya seperti itu, barakallahu fikum. Atau bahkan, la kalam, wala salam, ya, wala su'al. Diamkan begitu saja anaknya, barakallahu fikum. La. Maha gadah. Ya, bukan seperti itu cara untuk memunculkan kewibawaan seorang ayah atau kepala rumah tangga dalam keluarga. Barakallahu fikum. Nah, ya, perhatian, kasih sayang, barakallahu fikum, itu justru akan membuat Anda semakin berwibawa di hadapan mereka. Nabi sendiri SAW dalam riwayat Bukhari, dalam Adabul Mufrad, beliau pernah mengatakan, wala tadak asaka ala ahlika. Dalam riwayat yang lain, wala tadak asaka an ahlika. Dua ini sama-sama sahih. Dan memiliki dua makna yang berbeda. Kalau yang pertama, wala tadak asaka ala ahlika. Artinya apa? Kamu di rumah itu jangan kayak tukang pukul. Ya, kamu letakkan apa tongkatmu itu untuk keluargamu. Naam. Gak cocok sama kamu, tempeleng. Ya, ribut sedikit Anda anak, tendangin semua. Barakallahu fikum. Ya, naam. Tayyib. Dikiranya kayak bola futsal apa anaknya itu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Atau bola basket dilempar-lempar. Barakallahu fikum. Jangan, kata Nabi, jangan kamu menyikapi keluargamu dengan apa? Main pukul. Nah, tatkala dalam riwayat yang lain, Nabi juga mengatakan, wala taba asoka an ahlika. Artinya apa? Tongkatmu ini jangan kamu lepas. Paham ya? Nah, artinya tidak memukul bukan berarti barakallahu fikum tidak ada ketegasan pada seorang kepala keluarga. Nah, ya kalau salaf itu zaman dahulu ya biasa, tongkat itu dibuat pajangan aja. Nah, ya sekedar barakallahu fikum tayyib peringatan. Nah, tapi enggak pernah dipakai. Ya. Cuma peringatan. Sesekali kalau ada yang memang sudah kebangetan, terlalu parah, nah, digunakan itu pun barakallahu fikum litakdzib, untuk memberikan pelajaran, bukan litakdzib. Ya, bukan sampai biru-biru, sampai bengep-bengep, benjol-benjol, enggak. Biar tahu, kalau dia sebagai kepala keluarga bisa tegas. Ya. Nah, jadi sebagai kepala keluarga itu enggak lembek sekali, juga enggak keras sekali. Nah, dia pandai untuk mengatur itu. Barakallahu fikum. Nah, Nabi sendiri dalam mendidik keluarganya juga demikian. Kadang beliau tegas, keras, kadang beliau lembut. Nah, bahkan sama anak-anak yang masih kecil, cucu-cucu beliau, beliau barakallahu fikum sudah mendidik mereka untuk punya karakter seperti itu. Ya, ketika ada cucunya yang berusaha mengambil buah kurma, barakallahu fikum, sebutir, sama Nabi dilarang, sudah masuk mulut, keluarkan. Nah, ala ta'lam inna ahlul bait la tahillu alaihim shadaqah. Tidakkah kamu tahu kita adalah ahlul bait yang tidak halal memakan harta shadaqah? Karena kurma tadi kurma shadaqah. Sejak kecil sudah dilatih ya untuk jauh dari perkara-perkara yang haram. Nah, barakallahu fikum. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis adalah adamu ittiba'il atifiyah. Adamu ittiba'il atifiyah. Yaitu tidak mengikuti perasaan. Ya. Artinya sebagai seorang muslim kita harus punya karakter yang tidak baper. Ya. Susah kalau sudah berhadapan dengan orang yang baper. Mainnya itu perasaan. Kadang kita ngomong enggak ada niatan untuk menyinggung, dia tersinggung. Ya, barakallahu fikum. Nah, bahkan kadang kita bermaksud untuk membantu atau menolong, dia malah marah. Nah, jadi orang yang selalu mengikuti perasaan, ya, terlalu terbawa dengan perasaannya, dia akan sulit menilai sesuatu itu dengan objektif, dengan adil, dengan insaf. Nah, dia akan menilai segala sesuatu mesti dengan subjektif, dengan pandangannya dia sendiri. Sering salahnya, ya, sering barakallahu fikum, tayyib, membawa masalah-masalah yang lain. Nah, ya, seperti istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, terkait dengan masalah ini, padahal secara ilmiahnya, ya, mereka tidak seharusnya menuntut hal itu, ya kan? Nah, karena itu sudah di luar dari wewenang keadilan yang memang menjadi kewajiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena terbawa perasaan, akhirnya membawa mereka melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Nah, ya, Zainab sampai tidak bisa mengontrol dirinya, lepas. Ya, nah, mencela, barakallahu fikum, memarahi, ya, Aisyah radhiyallahu anha, barakallahu fikum. Nah, kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil adalah fihi fadilatun nabi. Di dalamnya terdapat keutamaan Nabi wa Aisyah wa Fatimah wa Zainab binti Jahsyin. Nah, di dalam hadis ini terdapat keutamaan Nabi, Aisyah, Fatimah, bahkan Zainab binti Jahsyin sendiri. Ya, masing-masing memiliki keutamaan pada sisi dan perannya masing-masing. Keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi masalah tadi. Nah, barakallahu fikum. Beliau tidak terbawa emosi, ya kan? Walaupun kalau dalam sudut pandang beliau kan ini tindakan-tindakan istri ini tidak pas. Ya kan? Nuntut dalam hal seperti itu. Beliau enggak malah tinggi. Beliau biarkan. Nah, ya. Barakallahu fikum. Beliau biarkan. Tayyib. Kemudian juga bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengarahkan putrinya dengan sangat indah, dengan sangat apik tata bahasanya. Iya. Ketika ikut menuntut Aisyah radhiyallahu anha, Maka Rasul mengatakan, apakah kamu tidak mencintai sesuatu yang ayah cintai? Nah, tentu Fadilah akan mengatakan iya. Maka Nabi mengatakan, cintai wanita ini karena ayah mencintainya. Kan cerdas. Ya. Nah, barakallahu fikum. Adapun keutamaan Aisyah sangat jelas, barakallahu fikum. Dari sisi apa? Aisyah mengendalikan emosinya. Ya, barakallahu fikum. Aisyah bersikap ilmiah dan barakallahu fikum mengandalkan akal sehatnya. Nah, daripada mengikuti perasaannya. Makanya setelah itu Nabi mengatakan innaha ibnatu Abi Bakrin. Barakallahu fikum. Naam. Adapun Fatimah, kecerdasannya dari sisi mana? Ketika dia diminta lagi oleh istri-istri Nabi untuk kembali, Fatimah mengatakan, enggak, udah cukup. Ucapan ayah sangat jelas. Artinya apa? Enggak bisa goyang. Ya, sudah seperti itu. Nah, itu menunjukkan cerdas Fatimahnya. Barakallahu fikum. Nah, adapun Zainab bintu Jahsyin, barakallahu fikum, itu dari pengutaran Aisyah. Ya. Nah, dia adalah satu-satunya istri Nabi yang layak menyaingiku dalam hal ibadah, dalam hal menyambung hubungan, ya. Nah, cuma satu kelemahannya, susah untuk mengontrol emosi. Tapi apa? Di balik itu, Zainab ini cepat untuk rujuk. Ya, biasanya orang yang lepas gitu, barakallahu fikum, dia juga apa? Cepat untuk menyadari akan kesalahan, naam, dan kelepasan dia tadi. Barakallahu fikum. Nah, sehingga menjadi netral lah apa yang sudah dilakukan tadi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang terakhir faedahnya adalah an-nazaka wal-aql yaghlibani alal atifiyah. An-nazaka wal-aql yaghlibani alal atifiyah. Bahwa kecerdasan dan akal sehat itu akan mengalahkan, ya, perasaan. Ya, jadi orang yang argumennya dengan perasaan, dengan orang yang argumennya akal dan cerdas, yang pakai perasaan mesti kalah. Nah, karena tidak ada barakallahu fikum pegangan sama sekali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu faedah-faedah yang bisa kita ambil. Barakallahu fikum. Naftahi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.